Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengungkapkan, negara-negara berpaham sosialis yang telah bergeser menjadi negara welfare state hingga sukses membangkitkan ekonominya adalah Tiongkok dan Vietnam. Sementara negara yang masih mempertahankan sistem sosialis murni di dunia hanyalah Kuba dan Korea Utara, yang keduanya masih hidup dalam kondisi minim serta kekurangan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, menurut visi Bapak sejak kapan China dan Vietnam bergeser menjadi welfare state serta meninggalkan rekannya Kuba dan Korea Utara yang masih menjadi negara sosialis murni? Jadi gini, setelah mereka melakukan revolusi kebudayaan di China dan melakukan pasca revolusi kebudayaan itu, dan di Vietnam pasca program yang namanya Doi Moi. Doi Moi ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya reformasi gitu. Jadi dilakukan reformasi ke sana gitu. Nah, saya duga ini mengarahnya tetap ke welfare state. Ya. Kalau kita lihat. Nah, dari data-data buku-buku monumentalnya Thomas Friedman itu, kecenderungannya juga harusnya ke sana gitu. Jepang yang ikut mempelopori, Jepang itu kenapa stabil dan tahan sekali ekonominya itu, karena mereka menganut prinsip welfare state itu. Lantas apakah bisa diasumsikan welfare state adalah sistem yang menciptakan keseimbangan di antara dua ekstrem, yaitu liberal dan sosialis, Maher? Ya, tapi dia lebih condong ke etatisme. Etatisme itu kecondongannya yang ke kiri, yang sosialis atau komunis itu tadi gitu. Karena peran negara lebih kuat dari yang netral di tengah-tengah. Dia nggak hanya netral, dia berperan aktif gitu. Contoh di Jepang itu kan MITI itu, misalnya Departemen Perdagangan itu kan dijadikan satu dengan Departemen Luar Negeri. Itu karakter ekspansi dari negara yang melindungi sektor swasta gitu. Karena perdagangan kan harusnya dilakukan sektor swasta gitu. Ini disatukan dan dikendalikan oleh luar negeri. Jadi kepentingan Jepang dalam hal kepentingan nasionalnya itu dirumuskan dalam hal perdagangan, dia harus ofensif keluar gitu. Di bawah Deplu. Nah, sama seperti strategi ini juga digunakan oleh Australia gitu. Sehingga pemain-pemain perdagangannya itu di bawah Kementerian Luar Negeri malah. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.